Mitra Bisnis, kemelut kasus Akhil Mokhtar, Hakim Mahkamah Konstitusi nonaktif yang ditahan KPK akibat dugaan suap, memunculkan istilah baru, yakni trias koruptika, yang memaknai tiga wilayah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang semuanya ada oknum yang tersangkut kasus korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Indria Samego. Pak Indria, apa komentar Anda soal ini? Menyedihkan ya, karena rupanya banyak pejabat kita ini yang lebih memikirkan diri sendiri daripada jabatan dan negara. Apalagi yang bisa diharapkan kalau para pejabat seperti itu. Dia di eksekutif, sudah lamalah orang tahu eksekutif korup. Nah, kemudian belakangan ada di legislatif, para anggota DPR kita juga menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Dan terakhir, yudikatif ya juga begitu, dagang perkara, dagang hukum gitu. Ini sangat menyedihkan. Ya, walaupun ya saya sudah lama itu mengetahui secara pribadi punya feeling gitu ya. Tetapi ya feeling-feeling pribadi kan tidak bisa dijadikan alat bukti gitu. Jadi menurut saya memang perlu ada macam amputasi politik yang cukup radikal. Semuanya itu harus mulai dari pimpinan. Pemilihan umum itu jangan disalahkan. Tidak seperti sekarang banyak orang menyalahkan pemilihan umumnya. Yang harus disalahkan partai politiknya. Menetapkan caleg, asal caleg saja. Tujuan orang memperoleh jabatan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian karena partai atau kelompok yang ikut memperjuangkan, maka yang bersangkutan itu merasa berhutang budi kepada partai atau kelompok. Padahal kan mestinya tidak begitu. Jadi kata orang di Amerika itu ada phrase yang terkenal, party end when my loyalty to country begin. Loyalitas kepada negara itu segala-galanya. Tapi di sini rupanya belum sampai ke sana. Jadi orang menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan apa saja karena nanti setelah menjabat dia punya kesempatan untuk mengeruk keuntungan berdasarkan jabatan yang diperoleh. Jadi seolah-olah memang orang usaha itu berjudi menggunakan cara itu. Jadi anggota dewan mereka membelanjakan duit untuk mulai dari masa-masa prakampanye sampai kampanye karena dengan harapan nanti setelah anggota dewan bukan hanya ketutup tapi juga akan mendapat benefit yang berlimpah lagi. Sistemnya mungkin tidak terlalu salah, tetapi karena aturan-aturannya itu selalu ditafsirkan secara subjektif gitu. Ya terus terang saja kalau caleg itu sudah given, nggak bisa diotak-atik untuk 2014. Kita berharap 2019 akan ada peran yang lebih signifikan dari partai dalam seleksi caleg itu. Nah, selain sistem perekrutan caleg yang lebih ketat, langkah apa lagi Pak yang harus diambil agar tidak ada lagi korupsi di negeri ini? Nah, apa yang harus dilakukan ke depan ini? Paling tidak ya partai itu jangan minta duit pada caleg karena selama ini lingkaran setannya di situ. Caleg dipotong penghasilannya untuk partai. Akhirnya calegnya mencari kesempatan di DPR itu. Terjadilah hubungan yang kolutif antara eksekutif dan legislatif. Itu yang bisa dilakukan oleh partai pasca 2014 mendatang itu. Demikian pakar politik LIPI Indria Samego. Saya Wendy Lim.